tak pernah terpikirkan olehku. Ternyata kau terlahir sebagai nafasku. Pertemuan singkat yang kita lakukan mampu membuat hatiku berbicara. Dengan tanganmu ku bertahan, dengan tanganmu ku bertahan, karena senyummu ku bernafas. Menurut ahli yang bisa membaca wajah, raut wajah kita terlihat sama. Mungkinkah ini akan membuktikan bahwa di dalam darahku ada kamu? Karena tawamu mengesankan, tatap matamu menyejukkan, tutur katamu yang indah semakin membuatku sempurna. Rasa bahagia sang peri pun kecewa karena menganggap kau saingannya. Kau lebih indah darinya, lebih indah segalanya. Maukah kau temani hidupku? Ternyata kau menjawab semua itu. Penuh cinta yang tulus dari hatimu, hingga sempat membuatku tak percaya. Kita bersama selamanya, kita bersama selamanya, hingga ragaku tak bernyawa. Tutur katamu yang indah semakin membuatku sempurna. Rasa bahagia sang peri pun kecewa karena menganggap kau saingannya. Kau lebih indah darinya, lebih indah segalanya. Kau bertanya seberapa besar niatku untuk hidup bersama dirimu. Seisi dunia pun tak cukup ruang untuk ungkapkan apa yang ku rasakan. 'Cause I'm nothing without you, and everything is you. Tak dapat ku lukiskan saat hati kecilmu diriku apa adanya, hidupku rasa bahagia.